Ada Ramayana, ada Paijo Simpatik Soteng. Yeah. Siapa dia kalau bukan? Jihan Auli masih bersama You Papa. mah spesial buat semuanya sudah